Apakah Abdullah ayah Rasul masuk surga? Ya. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa beliau tidak masuk surga karena beliau tergolong orang-orang musyrikin. Ya. Nabi pernah mengatakan dalam hadis kepada seorang sahabat, Abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka. Ya. Nah, ini yang ada dalam hadis yang sahih seingat saya. Dan ini bab ini banyak ya orang-orang yang enggak terima ya. Tapi kita ikut dengan hadis yang sahih. Urusan keadilan Allah Azza wa Jalla, kita yakin Allah Maha Adil. Ya. Bukan karena perasaan kemudian kita tidak mengimani hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini akhirnya sebagian orang punya keyakinan-keyakinan yang macam-macam, di antaranya bahwa ayah Nabi dan ibu Nabi itu matinya muslim. Ya, mereka memang di awal mati kafir. Tapi kemudian dibangkitkan oleh Allah untuk diislamkan, kemudian dimatikan lagi. Jadi matinya dalam keadaan muslim. Dari mana dalilnya? Apakah ada dalil yang seperti itu yang sahih? Tidak ada. Ya, sementara Nabi SAW ketika mau mendoakan untuk ibunya dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi dibolehkan untuk ziarah kubur saja. Ya. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka itu ahli fatrah. Di masa tidak adanya Nabi dan Rasul, sehingga mereka tidak divonis masuk neraka. Ya, itu kalau tidak ada hadis yang sahih yang menerangkan bahwa mereka di neraka, ya kita tidak berani ya sembarangan memberi vonis atau hukum. Tapi ketika ada hadis yang sahih maka kita mengikutinya, termasuk dalam bab orang tua Nabi atau orang-orang musyrikin yang lain yang ketika Nabi diutus banyak musyrikin. Ya, dan mereka juga dihukumi masuk neraka. Allahu a'lam. Kecuali memang yang betul-betul tidak tahu tentang Nabi dan Rasul, tidak tahu tentang ajaran-ajaran samawi. Nah, ini mereka sebagai ahli fatrah.